Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا pemirsa raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini, di antaranya adalah nikmat diizinkan kesekian kalinya untuk melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita, yang mana pada malam ini insyaallah kita masuk ke ad-darsur rabi, pelajaran keempat. Dan alhamdulillah pelajaran keempat ini sudah kita baca pada beberapa pekan yang lalu. Sudah kita pahami dialog yang ada di ad-darsur rabi ini. Dan insyaallah juga sudah kita bahas beberapa latihan. Dan insyaallah pada malam ini kita akan membaca kembali murajaah sebentar. Kemudian setelah itu insyaallah kita akan masuk ke latihan-latihan yang belum kita baca pada kesempatan yang lalu. Silakan antum lihat halaman 26, halaman 26. 26. Ad-darsur rabi'u safha 26. Pelajaran keempat, halaman 26. Dan di sini antum lihat di pelajaran 4 ini ada dialog yang terjadi antara Yusuf dengan Ibrahim. Kita akan baca kembali, kita akan murojaah kembali. Kita akan menerjemahkan kembali beberapa mufradat yang kiranya perlu diterjemahkan. Kemudian setelah itu insyaallah kita masuk ke latihan-latihan yang kita baca insyaallah. Di sini Yusuf memulai dialognya dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa salam ini merupakan salam yang memiliki makna yang sangat luas. Di mana manakala seorang muslim mengucapkan kepada saudaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ini terkandung di dalamnya beberapa doa-doa yang sangat baik sekali. Yang pertama, doa Assalamualaikum, doa keselamatan. Di sini seorang muslim mendoakan saudaranya agar dia selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum, ini yang pertama. Yang kemudian yang kedua, warahmatullah, doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya, wa barakatuhu, dan keberkahan-keberkahannya. Doa, tiga doa yang terkandung dalam satu ucapan salam. Dan sekali lagi ini adalah ucapan salam yang tidak mungkin digantikan dengan ucapan-ucapan salam yang lainnya. Nah, tidak kita ganti dengan selamat pagi, tidak kita ganti dengan selamat siang atau selamat malam. Tapi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Ibrahim balik menjawab Waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika, maknanya sama. Ahlan wa sahlan berarti selamat datang. Wa marhaban bika, dan selamat datang kepadamu wahai ya khali, wahai pamanku. Di sini khali sudah kita jelaskan bahwa al-khal adalah paman dari pihak ibu. Di mana kita tahu bahwa setiap kita punya paman baik dari pihak ayah maupun paman dari pihak ibu. Maka untuk paman dari pihak ayah kita gunakan istilah ammun. Adapun paman dari pihak ibu kita katakan khalun. Ya khali kaifa haluka? Wahai pamanku, kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? La'allaka bi khairin. Mudah-mudahan kamu baik-baik saja. Yusuf menjawab, Yusuf di sini adalah paman dari Ibrahim. Yusuf menjawab, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Aina abuka ya Ibrahimu? Di mana ayahmu wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, dhahaba ila suqi. Dhahaba ila suqi. Dhahaba, dia telah pergi ila suq, ke pasar. Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Yusuf kembali bertanya kepada Ibrahim. Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Ibrahim menjawab, dhahabat ila khalati Zainabah. Dia telah pergi, dia di sini adalah kembali ke ibu, ibu daripada Ibrahim. Ibuku telah pergi ke ila khalati, ke bibiku Zainabah, yang bernama Zainab. Di sini antum lihat ma'asyiral ikhwah wal akhwat, pendengar dan pemirsa Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum lihat perubahan kata kerja dhahaba di sini. Dhahaba kemudian berubah menjadi dhahabat. Dhahaba, dhamir yang terkandung di dalamnya adalah huwa. Ketika berubah menjadi dhahabat dengan ta di belakangnya, maka ini perubahan dhamir yang terjadi. Di sini dhamirnya sekarang adalah hiya. Hiya dhahabat. Kalau sebelumnya huwa, huwa dhahaba, sekarang hiya dhahabat. Kemudian Yusuf bertanya kembali, wa aina ikhwatuka, dan di mana saudara-saudaramu? Ikhwah jamak daripada akhun. Jamak daripada akhun, yang artinya saudara laki-laki. Jamaknya adalah ikhwah, ikhwatun. Wa aina ikhwatuka, dan di mana saudara-saudara laki-lakimu? Ibrahim menjawab, dhahabu ilal jami'ati. Antum lihat sekarang perubahan kata dhahaba. Dhahabu ilal jami'ati. Mereka pergi ke kampus atau pergi ke universitas. Antum lihat perubahan kata kerja dhahaba di sini. Sekarang menjadi dhahabu, karena dhamirnya berubah menjadi dhamir hum. Hum dhahabu. Mereka telah pergi ke kampus. Kemudian Yusuf bertanya kembali, wa aina akhawatuka, dan di mana saudari-saudarimu? Akhawat di sini kita semua tahu adalah jamak daripada ukhtun, saudari atau saudara perempuan. Jamaknya adalah akhawat. Wa aina akhawatuka, dan di mana saudari-saudarimu? Ibrahim menjawab, dhahabna ilal madrasati. Mereka di sini, mereka perempuan telah pergi ke sekolah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, sekarang antum lihat perubahan lainnya terkait dengan kata dhahaba. Di sini kita lihat perubahannya menjadi dhahabna. Dhahabna karena dhamir yang terkandung di dalamnya adalah sekarang hunna. Kemudian kita lanjutkan, Yusuf kembali bertanya kepada Ibrahim, ama dhahabta ilal madrasatil yawma? Ama dhahabta, bukankah kamu telah pergi? Nah, sekarang di sini antum lihat dhahaba berubah lagi menjadi dhahabta karena dhamirnya adalah anta. bukankah kamu telah pergi ke sekolah hari ini? Ama, pertanyaan ama, di situ ada a, kemudian ada harfu nafyin ma. Ada huruf yang fungsinya untuk menafikan. Maka manakala pertanyaan a diikuti dengan ma setelahnya, maka ini maknanya berubah menjadi bukankah. Dan jawaban untuk ama, jawaban untuk ama pertanyaan seperti ini, jika kita ingin mengatakan ya, maka kita jawab dengan bala, seperti yang kita lihat di bawahnya, bala dhahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Bala, ya, tentu. Saya telah pergi, wa raja'tu, dan kembali, dan saya kembali, ba'dal hissatil ula, setelah jam pelajaran yang pertama. Limadha raja'ta? Yusuf bertanya kembali kepada Ibrahim, limadha raja'ta? Mengapa engkau kembali? Ibrahim menjawab, raja'tu li'annani maridun. Saya kembali. Saya kembali li'annani, kalimat li'annani itu gabungan antara li'anna dengan ana. Li'anna digabung dengan ana, maka menjadi li'annani atau li'anni. Ini sudah kita pernah bahas sebelumnya. Li'anna ditambah ana, bentuknya bisa salah satu daripada dua kemungkinan. Kalau bukan li'anni atau li'annani. Raja'tu li'annani maridun. Saya kembali karena saya maridun, sakit. La ba'asah. Yusuf menjawab seraya menghibur Ibrahim, la ba'asah, tidak apa-apa. Adhahabta ila tabibi. Apakah kamu telah pergi ke dokter? Ibrahim menjawab, na'am dhahabtu. Ya, saya telah pergi. Antum perhatikan kata tanya a di sini. A di sini beda dengan ama sebelumnya di halaman 26. A di sini tentu saja jawabannya kalau iya na'am, kalau tidak la. Tapi kalau ama yang disebutkan di halaman sebelumnya, ama dhahabta di sini, untuk ya kita katakan bala, ya. Untuk tidak kita katakan na'am, na'am. Perhatikan beda antara a dan ama. Kalau a, apakah? Kalau kita ingin menjawab dengan jawaban ya, maka kita katakan na'am. Tapi untuk tidak kita katakan la. Adapun ama, soal ama dan yang sejenisnya seperti alaisa atau juga ala, bukankah? Maka jawabannya kalau iya kita katakan bala. Tapi kalau tidak kita katakan na'am, tidak. Ini hal yang penting diperhatikan. Dan nanti insya Allah di latihan terakhir kita akan lebih perjelas lagi insya Allah. Nah, ini sedikit meraja'ah dari Ad-Darsul Rabi'. Dan alhamdulillah kita sudah membaca juga latihan pertama dan latihan kedua. Ada sekadar ya Abdul Ghaffar. Sekarang kita masuk ke At-Tamrin Al-Thalith, latihan ketiga yang ada pada halaman 28. 28, halaman 28. Silakan antum ikhwan dan akhwat sekalian persiapkan bukunya, persiapkan alat tulisnya dan mencatat kiranya apa yang perlu dicatat. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga. Dha, perintahnya di sini adalah dha fil amakinil khaliyati. Letakkan di tempat-tempat yang kosong. Fima yali, pada apa yang berikut. Kita ulang. Dha' fil amakinil khaliyati. Letakkan di tempat-tempat yang kosong. Fima yali, pada apa yang berikut. Al-fi'la dhahaba, kata kerja dhahaba. Wa asnidhu ila dhamir, dan sandarkan dia kepada kata ganti al-munasib, yang sesuai. Penyandaran fi'il, kata kerja, ke sebuah kata ganti, ke sebuah dhamir, ini namanya isnad. Proses penyandaran fi'il, proses penyandaran dhamir kepada fi'il, kata kerja kepada dhamir kepada kata kerja, ini disebut al-isnad. Dan alhamdulillah di dialog yang barusan kita baca kita sudah temukan perubahan-perubahan tersebut dan sudah kita jelaskan. Seperti contohnya di sini kata kerja dhahaba. Bahwa di sini antum lihat ada dhahaba, kemudian ada dhahabat, kemudian ada dhahabu, ada dhahabna, ada dhahabta, ada dhahabtu. Ada 6 perubahan yang disebutkan di sini. Dan perubahan-perubahan ini sekali lagi disebabkan karena perubahan dhamir. Perubahan kata ganti yang sesuai dengan kondisinya. Jika diperlukan perubahan maka dirubah. Maka saat itulah bentuk fiilnya akan berubah sesuai dengan dhamir yang diminta. Nah, di latihan ketiga yang akan kita baca sekarang, antum diminta untuk memasukkan kata kerja dhahaba di tempat-tempat yang kosong di 6 soal yang akan kita baca setelah ini. Tapi tentu saja setelah mengisnadkan dhamir yang tepat, setelah menyandarkan kata ganti yang tepat kepada fi'il dhahaba. Dan di sini dibatasi fi'ilnya hanya dhahaba saja. Nah, dan anakir ini insyaAllah mudah insyaAllah. Sahlun jiddan insyaAllah. Kita minta ke ikhwan studio terlebih dahulu. Anta ya Ahriandi, antum kerjakan nomor 1, rakam awal. Kemudian insyaAllah setelah itu kita akan buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat. Nah. Al-awwal, tafadhal. Al-awwal, al-awladu dhahabu ila al-mal'ab. Naam, maratan thaniya ya akhi. Al-awladu, al-awladu dhahabu ila al-mal'abi. Naam, al-awladu dhahabu ila al-mal'abi. Sahih, tarjim. Anak-anak pergi ke lapangan. Naam. Kenapa antum masukkan kata kerja dhahabu? Dhamir apa yang ada dalam kata kerja dhahabu di sini? Dhamir hum. Naam, dhamir hum. Karena kembali ke al-aulad, anak-anak. Naam. Ahsanta ya akhi. Sahih. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Naftah al-majal ya akhi al-kirim. Tafadhal. Baik. Terima kasih Ahri Andi yang sudah menjawab untuk nomor yang pertama. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada dapat menjawab latihan-latihan berikut ini ataupun pada halaman ke-28 latihan ketiga. Silakan 0218236543. Kita berikan kesempatan. Ya, kita angkat penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana ini? Abu Irfan di Tambun. Dengan Abu? Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan di Tambun. Sudah mempunyai bukunya Pak di rumah? Nah. Baik. Nah, diperkeras sedikit suara Pak Abu Irfan, kurang jelas Pak. Nah. Bapak halo Pak Abu Irfan. Alhamdulillah, annabiyul khair. Masyaallah. Barakallahu fiik ya Pak Irfan. Fiik barakallahu. Tafadhal ya akhir kirim. Isnan. Naam, isnan, sahih. Al-thani. Thani. At-talibatu dhahabna ila al-madrasati. Naam, at-talibatu. Sekali lagi. At-talibatu dhahabna ila al-madrasati. Naam, sahih. At-talibatu dhahabna. Naam. Tarjim. Murid wanita pergi ke sekolah. Naam, at-talibat mufrad atau jama' Pak Abu Irfan? Jama'. Jama'. Jama'. Naam, maka di sini dhamirnya wanita. Dhamirnya antum letakkan di fi'il dhahabna adalah hunna. Hunna, mumtaz. Barakallahu fik. Teruskan Pak Abu Irfan. Thalatha atau ats-tsalits. Ats-tsalits. Naam. Al-mudarrisu dhahaba ila al-fasl. Naam, al-mudarrisu, sekali lagi Pak Abirfan. Al-mudarrisu dahaba ilal fasli. Naam, untuk al-mudarrisu ra'nya ditasdid, diperjelas. Al-mudarrisu. Naam. Al-mudarrisu dahaba ilal fasli. Naam, terjem. Guru laki-laki pergi ke kelas. Naam. Dhamir yang ada kata pada kata dahaba di sini sekarang apa Pak Abirfan? Ya, huwa. Dhamirnya adalah huwa. Mumtaz. Barakallahu fiik. Barakallahu. Satu lagi Pak Irfan. Ar-rabi. Rabi. Anna dhahabtu ila al-matari. Naam. Sekali lagi Pak Irfan. ana dahabtu ilal mapori. Naam, tarjim. Saya pergi ke bandara. Naam, sahih. Al-matar artinya bandara. Bandara. Naam. Di sini domirnya terlihat jelas. Domirnya adalah? Ana. Ana. Nah. Syukran Pak Abu Irfan. Syukran. Jazakumullah. Naam. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Abu Irfan yang telah menjawab tadi. Barakallahu fik. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, sisa pertanyaan kita di malam hari ini ataupun di latihan ketiga ini 0218236543. Silakan kita coba angkat kembali. Halo. Ya, halo. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, dapat bertanya seputar pembelajaran bahasa Arab ini melalui pesan singkat 081317776543. Baik, silakan bagi Anda yang ingin menjawab latihan ini. Ya, halo. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, dengan siapa ini, di mana? Dengan Ummu Salis. Ummu Salis. Iya, di mana Ummu? Ummu Salis di Indramayu. Oh, Indramayu. Ummu Salis. Salis. Ummu Falih. Begitu, betul begitu Ummu? Ummu Falih? Iya, betul. Di Indramayu Ummu Falih? Iya. Ummu Falih, dengarkan dari telepon Ibu saja, jangan dengarkan dari TV-nya. Ummu, ada bukunya? Iya, ada. Baik, silakan, silakan Ummu. Ummu, ke bagian rakam Al-Khamis dan As-Sadis. Tafadhali. Ukhti dahabat ila matbakhi. Naam, sekali lagi Ummu. Ukhti dahabat ila matbakhi. Naam, ukhti dahabat. Dahabat, terjemahkan Ummu. Saudara perempuanku pergi ke dapur. Naam. Di sini dhamir yang ada pada kata kerja dahabat adalah apa Ummu? Hiya. Hiya, naam. Kembali ke, hiya ini kembali ke siapa? Ke ukhti ya. Ke ukhti, naam. Satu lagi Ummu, as-sadis. Aina zahabta anta? Aina zahabta anta, naam, sahih. Terjem, terjemi. Kemana engkau telah pergi? Naam, di sini dhamirnya adalah? Anta. Anta, sangat jelas karena diulang kembali dua kalinya di akhir anta. Nah, kembali ke nomor satu Ummu, al-awwal, silakan. Agar Ummu ganjil baca soalnya tiga soal. Silakan, satu lagi. Al-awwal. Naam. Al-auladu dhahabu ila al-mal'ab. Naam. Sekali lagi Ummu, al-auladu. Al-awladu dahabu ilal mal'abi. Naam. Tarjimi. Anak-anak laki-laki itu pergi ke lapangan. Pergi ke lapangan. Nah, di sini dhamirnya adalah? Hum. Hum, Masya Allah. Jazakillah khairan Ummu, syukran. Afwan. Barakallahu fik. Yaqum. Baik, terima kasih Ummu Falih di Indramayu. Kita masih buka majalah kita, Ustaz. Nah, silakan. Baik, untuk Anda pendengar maupun pemirsa Roja, bagi Anda yang ingin menjawab atau mencoba menjawab bersama kami, dapat menghubungi kembali 0218236543 di kesempatan malam hari ini. Kita coba berikan kesempatan untuk penelpon yang ketiga. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Abdul Rashid di Bontang, Pak. Abdul Rashid Bontang. Iya. Pak Abdul Rashid, kaifahal Pak Abdul Rashid? Alhamdulillah. Masya Allah. Abdul Rashid mau baca? Saya hanya mau nanya ini, Ustaz. Saya belum silakan belajar ya. Ini baru saya lihat ya di Roja TV. Baik, baik. Silakan, silakan. Kami ingin belajar bahasa Arab, tapi untuk mendapatkan bukunya itu, Ustaz. Baik, caranya, baik, Ustaz? Baik, baik. Nanti kita informasikan insya Allah, Pak. Terima kasih. Iya, iya, iya. Ya. Itu saja, Pak Abdul Rashid? Iya, itu ada, Ustaz. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan, Pak Abdul Rashid. Iya. Bapak Abdul Rasid ya di Bontang, Kalimantan. Kalimantan. Untuk informasi buku atau mendapatkan buku nanti dapat kami informasikan di akhir acara, Bapak. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada dapat menjawab latihan-latihan di kesempatan malam hari ini, yaitu pada latihan ketiga. Silakan kita coba angkat. Halo. Baik. Halo. Iya, halo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Dengan Fauziah. Fauziah, iya, Ibu Fauziah di mana? Di Lampung. Iya. Ibu Fauziah, di Fauziah di Lampung. Ada bukunya, Ukhti Fauziah? Belum ada, Ustaz. Belum ada. Iya. Tapi siap untuk membaca? Iya, insyaallah lihat di baik. TV. Ah, alhamdulillah, iya. Lihat televisi. Baik, mohon ditampilkan Ahmadani. Nah, silakan Ibu Fauziah, sudah terlihat bukunya? Iya. Nah, Ukhti Fauziah, silakan baca Al-Thani yang kedua dan ketiga dan keempat. Al-Thani, Al-Thalith dan Al-Rabi. Silakan, tafadhali. Nomor dua, Ustaz. Ya, Itnan, silakan. At-Talibat. Hidupkan semua harakatnya. At-Talibatu atau At-Talibata. At-Talibatu. Nah. Zahabna. Teruskan. Ilal madrasati. Naam, sahih. Ulang sekali lagi. At-talibatu zahabna ilal madrasati. Naam. Tarjim, tarjimi. Naam. Murid-murid perempuan itu pergi ke sekolah. Naam, ahsanti, ahsanti. Zahabna di sini apa domirnya? Domirnya ke hunna. Hunna, kembali ke? Ke talibat. At-talibat. Naam. Naam, masya Allah, sahih. At-tharith, teruskan. Al-mudarris. Hidupkan semuanya. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu zahaba ilal fasli. Naam, al-mudarrisu zahaba ilal fasli, sahih. Tarjimi. Guru laki-laki itu telah pergi ke kelas. Naam, domir di kata zahaba adalah? Huwa, Ustaz. Huwa, ahsanti. Satu lagi, ar-rabi'. Ana zahabtu ilal matari. Mumtaz. Ana zahabtu ilal matari. Naam. Tarjimi. Saya telah pergi ke bandara. Naam, sahih. Di sini dhamirnya dengan jelas kita bisa lihat adalah ana. Ana. Nah, barakallahu fik. Syukran Ukhti Fauziah dari Lampung. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiki Ukhti Fauziah di Lampung. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja untuk menjawab latihan di kesempatan malam hari ini. Dapat bergabung bersama kami. Kita coba angkat kembali. Ya, halo. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Fatimah. Dengan Fatimah di mana? Mohon maaf. Iya. Suara apa ini? Ya, silakan. Masih tersambung kita? Iya, terputus. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada dapat berlatih bersama kami untuk menjawab latihan-latihan di malam hari ini dengan menghubungi kami 0218236543. Kita coba angkat kembali pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada yang telah masuk. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Miriam di Pondok Gede. Ibu Miriam, Pondok Gede. Iya. Iya. Ibu Miriam, ada bukunya? Ada, alhamdulillah. Silakan Ibu Miriam. Ada dua nomor yang tersisa, Umu. Silakan. Iya. Al-Khamis. Naam. Ukhti zahabat ilal matbahi. Naam, sahih. Zahabat. Tarjimi. Saudara perempuanku telah pergi ke dapur. Naam. Dhamir di sini adalah? Hiya. Hiya. Naam. Ahsanti. Satu lagi, Umu. As-sadis. As-sadis. Aina zahabat, aina zahabta anta? Naam, aina zahabta. Ya, kemana anda telah pergi? Naam, di sini dhamirnya dengan jelas? Anta. Anta, naam. Barakallahu fiik. Mumtaz, Ibu Miriam, jazakillah khairan. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas interaksinya ataupun jawaban yang telah diberikan ya, Ibu Miriam di Pondok Kedi. Sebelum kita melangkah ke selanjutnya, ada pertanyaan, Ustaz. Iya. Kita bacakan ya, mengenai salam tadi. Ada pertanyaan yang masuk. Iya, silakan. Assalamualaikum dari Arfan, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, ya. Kenapa ucapan salam diperuntukkan untuk orang ketiga, padahal yang diajak bicara adalah orang yang kedua? Maksudnya begini, kata wa barakatuhu, tolong jelaskan hu ini kembali kemana? Baik. Ini dari siapa? Arfan. Arfan. Nah, jazakallahu khair Arfan. Semoga Allah SWT memberikan kepada antum kemudahan, memberikan kepada antum keberkahan dunia dan akhirat. Ya, Arfan, terima kasih atas pertanyaannya. Wa barakatuhu, salam yang terakhir sebagai pelengkap dari seluruh salam yang ada. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Tentu di sini maksud kalian di sini adalah orang yang diajak bicara. Maka di sini kita menggunakan kata ganti orang kedua. Antum, assalamualaikum warahmatullah dan rahmat Allah wabarakatuhu dan keberkahan-keberkahannya. Maka di sini kalau antum lihat maknanya, nya di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan keberkahan untuknya, bukan, tapi keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti al-ha di sini, dhamir hu di sini yang di akhir ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali kepada orang yang kita ajak bicara. Nah, di sini ada kesalahpahaman sedikit. Hu di sini sekali lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bissawab. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti untuk saudara Arfan tadi yang bertanya melalui pesan singkat. Nah, Ustaz, kita langsung lanjutkan ke latihan keempat sekarang. Alhamdulillah latihan ketiga sudah kita baca. Dan seperti antum lihat, masyarul ikhwa wal akhwat, seperti antum lihat para pemirsa dan pendengar roja, di latihan ketiga ini kita dilatih untuk memasukkan kata kerja dahaba dengan perubahan-perubahan yang sesuai dengan dhamir yang diminta. Kita masuk ke at-tamrin ar-rabi. Di at-tamrin ar-rabi ini sepertinya juga fokusnya masih terkait dengan kata kerja dan perubahan-perubahannya. Walaupun di sini berbeda soalnya, yang pertama tadi mengisi soal. Di sini di latihan keempat kita diminta untuk sahih al-jumal al-atiyata. Sahih al-jumal al-atiyata. Kita diminta untuk mengoreksi kalimat-kalimat berikut. Ada 6 soal, ada 6 kalimat yang antum akan baca dan semuanya salah. Yang diminta di sini antum pertama baca dulu soalnya. Kemudian setelah itu antum betulkan, antum koreksi di mana salahnya, kemudian terakhir antum terjemahkan. Dan di sini tidak hanya terkait dengan kata kerja dhahaba saja, ada kata kerja roja'a juga disebutkan di sini. Dan nanti di akhir ada kata kerja qala. Antum diminta untuk jeli melihat penggunaan-penggunaan fi'il ini di berbagai kalimat-kalimat yang ada dan melihat bagaimana isnad abdomirnya, apakah sudah tepat atau belum. Di situ yang menjadi fokus daripada latihan keempat ini. Kita minta ikhwan studio terlebih dahulu. Seperti biasa hari ini kita minta untuk baca nomor 1 sebagai contoh. Antum baca soalnya, kemudian antum koreksi, kemudian yang ketiga antum terjemahkan. Fahimta ya akhil kirim? Fahimtu insyaAllah. Tafadhal ya akhi. Al-awwal. Al-awwal. Adhabtu ilal mustashfa ya Muhammadu. Naam. Di sini di mana kesalahannya akhi? Adhabtu. Naam. Silakan koreksi. Sahih. Adhabta ilal mustashfa ya Muhammadu. Naam. Dhamir yang tepat adalah? Anta. Anta. Sebelumnya ana. Ada khata'. Naam. Terjem ya akhi. Apakah engkau telah pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Naam, di sini salahnya adalah dhamirnya. Dhahabtu seharusnya dhahabta. Syukran ya akhil karim. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Naam, tafadhal akhi, kita buka kesempatan bagi yang lainnya. Silakan. Baik, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada untuk melanjutkan atau menjawab latihan pada latihan yang keempat ini. Dimulai untuk nomor 2, silakan kita berikan kesempatan. Kita coba angkat. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Dengan Abu Aisyah di Bekasi. Abu Aisyah, Bekasi. Sehat ya Abu Aisyah. Alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Sehat ya Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Ana bikhair alhamdulillah. Jazakallahu khair ya akhi. Baik. Tafadhal ya akhi, antum teruskan ats-tsani. Ats-tsani. Sebelumnya antum paham soalnya? Naam, insyaallah. Nah, tafadhal. Ats-tsani. Naam. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'u min al-jami'ati. Naam. Di mana kesalahannya di sini? Di fiilnya, Ustaz. Nah, silakan antum koreksi. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'na min al-jami'ati. Naam. Raja'u antum koreksi menjadi raja'na. Naam. Silakan antum terjemahkan. Aminah dan Fatimah dan Zainab telah kembali dari universitas. Mereka telah kembali dari universitas. Nah, sekarang raja'na, dhamirnya sekarang ini menjadi raja'na, dhamirnya adalah apa, akhi? Dhamirnya hunna. Hunna, naam. Sebelumnya raja'u, dhamirnya apa ini? Hum, Ustaz. Hum, naam. Yang betul adalah hunna, raja'na, naam. Barakallahu fiki, akhi. Teruskan ya akhil kiri. Al-thalith Zumalai zahaba ilal makkata. Langsung lagi akhi, perbaiki lagi. Zumalai zahaba ila makkata. Ila makkata. Ila makkata. Naam, ahsant. Di mana kesalahannya di sini? Di zahaba, Ustaz. Naam, silakan antum koreksi. Zumalai zahabu ila makkata. Mumtaz. Tarjim. Teman-temanku telah pergi, mereka telah pergi ke Mekah. Naam. Sekarang antum ubah menjadi zahabu sehingga dhamirnya adalah hum. Hum. Naam. Barakallahu fiki akhi. Fik barakallahu. Satu lagi. Ar-rabi. Ar-rabi. Ana roja'ta minar riyadi amsi. Naam. Di mana kesalahannya? Di roja'ta. Roja'ta, naam. Silakan koreksi. Ana roja'tu minar riyadi amsi. Naam. Saya telah pergi dari Riyadh. Roja'tu, mana roja'tu? Saya telah pergi. Zahabah, telah pergi. Raja'tu telah kembali. Ustaz. Ah, santai ya. Ulang sekali lagi. Saya telah kembali dari Riyadh kemarin. Naam, barakallahu fiik ya akhi. Afiq. Sekarang jadi dhamirnya apa sekarang? Setelah antum perbaiki, raja'tu anta. Sebelumnya raja'ta adalah anta. Anta. Naam, barakallahu fiik ya akhi. Afiq. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Syukran ahsanta Aba Aisyah. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab ataupun berlatih bersama kami dalam menjawab soal-soal ini dapat menghubungi kami 0218236543. Kita coba angkat kembali untuk telepon di kesempatan malam hari ini. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa ini, di mana? Muhammad Gifari. Di mana Bapak Muhammad? Di Palu. Di Palu. Masyaallah. Insyaallah. Di Palu ya Muhammad. Kaif? Ah Muhammad, kaif haluk? Alhamdulillah, sehat. Masyaallah. Barakallahu fiki ya Muhammad. Alhamdulillah. Ma'aka al-kitab ya akhi? La. Laysa ma'aka al-kitab. La. La, lakin fahimt as-su'al. Fahimtu. Ana perlihatkan ke antum sekarang bukunya, silakan antum baca. Iya. Ayo. Paras? Iya. Silakan. Antum nomor 5, al-khamis dan nomor 6, as-sadis. Ayo. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Maryamu wa banatuha zahabat ila Jiddah. Zahabat ila Antum hidupkan semua harakatnya. Jiddata atau jiddati atau jiddatu? Ila jiddata. Ila jiddata, nah. Di mana kesalahannya, akhi? Zahabat. Zahabat, silakan antum koreksi. Maryamu wa banatuha zahabna ila jiddata. Naam, zahabna ila jiddata. Apa domirnya di zahabna? Hunna. Hunna. Dari sebelumnya, sebelum antum rubah, zahabat apa domirnya? Zahabat domir hiya. Naam, barakallahu fiik. Naam, teruskan. Teruskan ya Muhammad. As-sadis. As-sadis. Ummi qala ana maridun. Naam. Aina al-khata? Qala. Qala. Itu saja. Tidak ada kesalahan yang lain, itu saja, qala saja. Coba antum baca, silakan. Ummi qalat ya, ana maridun. Ana maridun. Sahih, sekarang sudah betul semua? Ibu saya berkata. Ummi ya. Qalat, ya, qalatnya sudah antum perbaiki. Itu saja kesalahannya? Oh lala, nah. Ana ganti anta. Anta? Anta maridun. Anta ma ummi qalat, ummi qalat anta maridun. Hakada? Maridun. Ya, ibu saya berkata, apakah engkau sakit? Hal anta maridun. Hal anta, antum tambahkan hal lagi sekarang di depannya. Hal anta gitu sekarang. Ummi ya Muhammad, anta maridun? Naam. Ummi qalat anta maridun. Nah, terjemahkan. Oh, khata Ustaz. Khata. Ulang. Baik. Ummi qalat anti maridun. Anti. La ya akhir karim, la. Antum sudah betul tadi ya Muhammad. Anta maridun atau ana maridatun. Ya Muhammad. Paham tak ya akhi? Iya. Kalau bukan anta maridun seperti antum bilang tadi dijawab dari awal itu sudah sahih, sudah jangan dirubah lagi. Atau antum katakan ana maridatun. Ana maridatun. Maridatun karena yang bicara siapa di sini? Ummi, ala sekadalik. Muannats, ala sekadalik. Muannats. Iya. Nah, maka kita sebutkan ana maridatun. Saya sakit. Siapa yang sakit? Ibu. Maka tambah tamar butoh di kalimat maridun menjadi maridatun. Iya. Atau opsi yang pertama yang antum sebutkan tadi, anta maridun. Nah, ibu berkata kepada anaknya, anta maridun, kamu sakit. Seakan-akan dia sedang bicara dengan anaknya. Nah, pilih yang mana antum, anta maridun atau ana maridatun? Yang mana saja antum pilih, sahih. Jangan rubah jadi ana maridatun. Labas, hah? Ana maridatun. Naam. Jangan antum rubah menjadi anti maridun. Naam. Khata. Lah. Naam. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya Muhammad. Khair. Barakallahu fiik. Insyaallah. Baik. Ya, Asanta, Bapak Muhammad di Palu. Barakallahu fiik. Atas interaksi ataupun jawaban yang telah diberikan untuk latihan-latihan ini. Kifat. Mulai atau kita teruskan? Kita teruskan. Nah. Kita masuk ke at-tamrin al-khamis. Ana berniat untuk menghabiskan semua latihan malam ini, ya. Karena ada 7 latihan di pelajaran keempat ini. Nanti mudah-mudahan nanti pekan ke depan kita sudah masuk ke ad-darsul khamis. Kita masuk ke at-tamrin al-khamis. Ajib 'anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan ma. Ajib, mana ajib ya ikhwan? Ajib. Jawablah. Anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut bin nafyi, dengan menafikan, dengan meniadakan. Musta'milan dengan menggunakan ma, dengan menggunakan kata ma. Ma di sini ikhwan, di sini ma ini punya banyak makna. Ma yang dulu pernah kita pelajari di awal, ma berarti apa? Pertanyaan. Ma di sini juga berarti tidak. jika disebutkan sebelum al-fi'lul madhi. Jika ma disebutkan sebelum kata kerja bentuk lampau, maka di sini berarti tidak. Ma juga nanti antum akan pelajari, ma juga berarti alladhi. Nah, jadi ma itu punya banyak makna. Tapi yang diminta di sini ma yang berarti penafian, tidak. Ada tiga soal di sini. Antum diminta untuk menjawab ketiga-tiganya dengan menjawab tidak, kemudian dengan menggunakan ma di situ. Baik, minta ya Ahriandi. Kita coba Ahriandi terlebih dahulu sebagai contoh, kemudian kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat yang lainnya untuk bisa membaca latihan kelima ini. Silakan, tafadhal ya akhi. Al-awwal adhabta ila al-madrasati amsi? Adhabta ila al-madrasati amsi? Naam, tarjim. Apakah engkau telah pergi ke sekolah kemarin? Naam. Silakan antum jawab dengan apa tadi? Dengan ma. Silakan. La, ma dhahabtu ila al-madrasati amsi. Mumtaz. La, itu yang pertama. Kemudian ma dhahabtu ila al-madrasati amsi. Terjem. Tidak, saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Ahsanta ya akhi. Naam. Jadi pertama kita jawab dengan la terlebih dahulu. Kemudian baru antum sebutkan ma-nya sebelum al-fi'lul madhi. Ahsanta ya akhi. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Nah, tafadhal ya akhil karim, kita buka kesempatan. Nah. Baik, silakan bagi Anda untuk menjawab latihan yang kelima ini, mulai dari nomor 2 021 823 6543. Bagi Anda siapa saja dapat menghubungi kami untuk bersama berlatih di kesempatan malam hari ini. Kita coba angkat kembali. Halo. Ya, silakan. Halo. Ataupun bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja, dimanapun Anda berada, dapat bertanya seputar pembelajaran bahasa Arab melalui pesan singkat dengan mengirimkan ke nomor 081317776543. Kita coba angkat penelpon di kesempatan malam hari ini kembali. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana? Amatullah di Jatim. Nah, Amatullah Jawa Timur. Amatullah dari Jatim. Nah, silakan ukhti Amatullah. Nah. Silakan. Ukti sekarang di Nam. Al-Thani. Tafadhali. Raja'a abuka min Baghdad. Naam. Tarjim. Apakah ayahmu telah kembali dari Baghdad? Naam. Ajib. La, ma raja'a abi min Baghdad. Naam. Antum nanti sedikit pelankan ini ya, suaranya. Jangan terlalu cepat. Sekali lagi. La. La, ma raja'a abi min Baghdad. Ahsanti. Tarjim. Tidak, ayahku belum kembali dari Baghdad. Naam, sahih. Teruskan. Al-Thalith. Al-Thalithu. Adhahabat ukhtuka ilal mustashfa. Naam. Apakah saudarimu telah kembali dari apakah saudarimu pergi ke rumah sakit? Naam, telah pergi ke rumah sakit. La, madhahabat ukhti ilal mustashfa. Ahsanti. Ulang sekali lagi. La. La ma dhahabat ukhti ilal mustashfa. Ahsanti. Barakallahu fiik. Tarjimi. Tidak, saudariku tidak pergi ke rumah sakit. Barakallahu fiik. Syukran ya Amatullah dari Jawa Timur. Ya, jazakallahu khair. Wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ya, terima kasih Amatullah ya. Ahsanti barakallahu fiki. Silakan. Kita langsung ke latihan keenam atau langsung kembali. Ya, bagi Anda yang ingin menjawab untuk latihan kelima, masih ada kesempatan untuk Anda menjawab pada latihan-latihan ini dengan menghubungi kami. Baik, sudah ada yang masuk. Kita coba angkat. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ya? Di mana? Dengan Ibu Linda, Ustaz di Bekasi Pondok Ungu. Ya, ya. Ibu Linda, silakan untuk nomor 1. Ibu Linda ada bukunya? Alhamdulillah ada, Ustaz. Nah, silakan. Silakan Ibu. Tafadhali. Azhabta ilal madrasatu amsi. Nah, sekali lagi Umu, jangan lupa dibaca nomornya. Al-awwal. Al-awwal. Azhabta ilal madrasati amsi. Naam. La ma zahabtu ilal maz La ma zahabtu ilal madrasati amsi. Naam. Terjemih. Telah. Dari awal terjemahannya. Saya Saya telah pergi. Nah, dari awal, dari pertanyaannya, apakah kamu pergi? Apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Nah. Tidak, saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Ahsanti, mumtaz. Teruskan, ats-tsani. Arji'u abuka minal bahri. Sekali lagi, Umu, arji'u, begitu bacaannya? Arji'u. La. Araja'a. Araja'a abuka minal Baghdad. Min Baghdad. Arja'a. Ini dua kata Umu yang terpisah. A. Araja'a abuka min Baghdad. Da. Min Baghdad. Naam. La ma raja'a abuka min Baghdad. La, sekali lagi Umu, la ma raja'a. La ma raja'a abuka. Abuka masih tetap begitu? Abuka? La ma raja'a abu. Abi. La ma raja'a abi min Baghdad. Nah, karena yang ditanya siapa Umu yang ditanya? Ayahmu. Ayahmu dan jawabannya ayah saya. Ayah saya. Nah, terjemahkan sekali lagi Umu. Raja abuka. Apakah ayahmu telah kembali dari Baghdad? Nah. Tidak, ayah saya belum kembali dari Baghdad. Ahsanti, sahih. Satu lagi, ats-tsalits. Azahabat ukhtuka ilal mustashfa. Ilal mustashfa, sahih. La ma zahabat ukhtuki. Saudarimu, bagaimana jawabannya? Ukhtuka ilal mustashfa. Yang ditanya saudaramu, berarti sama seperti abuka tadi. La ma zahabat ukhti ilal mustashfa. Naam, sekali lagi. La ma zahabat ukhti ilal mustashfa. Naam, terjemahkan. Apakah telah pergi saudara perempuanmu ke rumah sakit? Naam. Tidak. Saudara perempuanku belum pergi ke rumah sakit. Ahsanti. Syukran. Jazakillahu khair Ummu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Linda di Bekasi ya atas jawaban yang telah disampaikan. Kita masuk ke latihan ke-6 sekarang. Baik. Nah, alhamdulillah latihan-latihan sudah kita baca beberapa dan sudah kita kerjakan. Sekarang kita masuk ke at-tamrin as-sadis. Latihan yang ke-6. Di sini tidak ada pertanyaan yang dibaca dan tidak ada pertanyaan yang kita diminta untuk menjawabnya. Di sini perintahnya hanya ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Di sini ada contoh-contoh penggunaan sebuah kalimat yang penting antum perhatikan. Yaitu di sini tentang li'anna, karena, li'anna. Dan li'anna ini biasanya jawaban untuk limada. Limada jawabannya li'anna dan begitu seterusnya. Kemudian di sini ada penjelasan bahwa li'anna ternyata adalah gabungan antara lam dengan anna. Li'anna itu gabungan antara lam yang dikasrah li dengan anna. Sehingga ketika digabung menjadi li'anna. Dan wa anna min akhwati inna. Dan anna itu dengan hamzah di atas anna ternyata dia adalah termasuk saudari-saudarinya inna. Dan ketika kita katakan bahwa anna adalah saudari-saudarinya inna, termasuk saudarinya inna, maka konsekuensinya adalah bahwa anna punya fungsi dan punya pengaruh sama seperti pengaruh inna. Inna, kita tahu bahwa inna ini masuk ke jumlah ismiyah, sehingga merubah mubtada menjadi mansub, dan merubah menjadi, namanya berubah menjadi isim anna, dan memarfu'kan khobar, sehingga menjadi khobarnya. Itu fungsi dan pengaruh inna kepada jumlah ismiyah. Maka karena inna seperti itu, anna pun seperti itu. Karena anna adalah saudarinya inna, maka fungsinya sama. Ketika masuk ke jumlah ismiyah, merubah seperti yang kita sebutkan tadi. Itu konsekuensi ketika kita katakan bahwa anna ini adalah termasuk saudarinya inna. Kemudian li'anna bisa disambung dengan domir. Seperti di sini sebutkan li'anna ditambah huwa, maka menjadi li'annahu. Karena dia, karenanya. Huwa di sini berubah menjadi hu. Li'anna tambah huwa menjadi li'annahu. Kemudian li'anna ditambah hiya menjadi li'annaha. Antum lihat beda antara huwa dan hiya di sini. Kalau huwa li'annahu, kalau hiya li'annaha. Kemudian yang terakhir, li'anna ditambah anta menjadi li'annaka. Karena kamu, anta menjadi ka. Dan di dialog, antum lihat di dialog, li'anna, di dialog antum lihat ada kata li'annani. Li'annani itu gabungan li'anna ditambah dengan ana. Bisa li'annani atau bisa li'anni. Nah, ini sepertinya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Di jilid yang pertama kalau tidak salah. Nah, kemudian setelah itu ada contoh-contoh penggunaan li'anna dalam kalimat. Kita minta kepada Riyandi untuk baca. Tafadhal ya akhi, ada tiga kalimat. Antum baca dengan pelan-pelan. Kemudian antum terjemahkan. Silakan. Raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Naam. Sekali lagi ya akhi. Raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Naam. Tarjim. Hamid telah kembali telah pulang dari sekolah karena dia sakit. Karena dia sakit. Di sini ada kata li'annahu. Li'annahu ini gabungan apa dengan apa, akhil kirim? Li'annahu, li'anna wa huwa. Naam, li'anna ditambah dengan huwa. Huwa, sehingga menjadi li'annahu. Naam. Teruskan. Raja'at Aminatu minal madrasati li'annaha maridatun. Naam, li'annaha maridatun. Terjemih. Aminah telah pulang dari sekolah karena dia sakit. Naam, karena dia sakit. Li'annaha, li'anna tambah apa ini akhi? Tambah hiya. Naam, sahih. Terakhir. Raja'tu minal madrasati li'annani maridotun. Naam. Saya telah pulang dari sekolah karena saya sakit. Naam, li'annani itu li'anna ditambah ana. Naam. Dan sudah kita jelaskan bahwa li'anna tambah ana ini bisa li'annani. Bisa juga bentuk yang kedua adalah li'anni dengan dua nun saja. Naam. Nah, ini terkait dengan latihan ke-6 dan ana yakin insyaallah mudah, sahlun. Dan saya ingat saya ini sudah pernah kita jelaskan sebelumnya di jilid pertama. Dan insyaallah lebih wadih kalau kita kembali ke jilid yang pertama dan kita murojaah di situ. Kita masuk ke latihan yang terakhir. Latihan ke-7 pada malam ini. Ini latihan terakhir di pelajaran ke Darsur Rabi, pelajaran ke-4. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab. Perintahnya adalah ikra'il mithala. Mana ikra'il mithala? Bacalah contoh. Thumma ajib, kemudian jawablah. Anil as'ilatil atiyati, soal-soal berikut. Bi na'am, dengan na'am, atau bala. Ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Ini terkait dengan soal menggunakan a atau ama. Perlu antum lihat lebih jeli lagi bahwa a apakah soal dengan a. Maka jawaban apabila iya, kita katakan na'am. Tapi ketika kita katakan tidak, kita katakan la. Itu untuk jawaban a. Pertanyaan dengan a, apakah. Tapi ketika a setelahnya ada harfu nafyin ma, ama, maka maknanya bukan lagi apakah, sekarang menjadi bukankah. Dan di sini tentu jawaban juga berbeda. Antum kalau ingin mengatakan ya, katakan na'am, katakan bala. Tapi kalau antum katakan tidak, antum katakan na'am. Wadih ya ikhwan? Wadih. Sekali saya ulang kembali. Untuk a, saya rasa tidak ada masalah di a, di pertanyaan a, apakah. Untuk pertanyaan A, apakah kalau kita ingin bilang ya, kita katakan na'am. Jika tidak, kita katakan la. Tapi untuk ama, atau alaisa, atau ala, beberapa pertanyaan yang maknanya sama, bukankah? Kalau iya, jawabannya kita katakan bala. Kalau tidak, kita katakan la. Kita katakan na'am. Kita katakan na'am. Ini perbedaan antara A dan ama. Di sini perintahnya adalah kita menjawabnya dengan na'am atau bala. Pilihannya cuma itu saja. Kalau bukan na'am atau bala, mana yang na'am dan mana yang bala? Ada dua contoh di sini. Ada dua contoh, mohon dibaca Ahriyadi. Kemudian bedakan antara A dan Amah. Nah, silakan, tafadhal, ikra ya akhi. Adhabta ilal madrasati amsi. Nah, tarjim awalan. Apakah engkau telah pergi ke sekolah kemarin? Nah, jawabannya? Naam, zahabtu. Ya, saya telah pergi. Naam, di sini soalnya adalah dengan A. Silakan contoh yang kedua. Ama zahabta ilal madrasati amsi. Bukankah engkau telah pergi ke sekolah kemarin? Bala, zahabtu. Ya, saya telah pergi. Naam. Naam dan bala di sini maknanya sama. Ya. Hanya saja bagaimana kita bedakan mana yang na'am dan mana yang bala? Lihat soalnya. Kalau A, maka kita jawab dengan na'am. Kalau ama, kita jawab dengan bala. Nah, rasa ini jelas insyaAllah. Nah, kita buka kesempatan ya, akhir-akhir. Ada 4 soal bagi para pemirsa dan pengeroja. Silakan, antum bisa ikut membaca latihan terakhir ini. Silakan. Baik, silakan pemirsa maupun pendengar roja dimanapun Anda berada untuk menjawab dan berlatih bersama kami menjawab pada latihan-latihan yang ada pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid yang kedua ini, dapat membuka ke halaman ke-29 latihan ke-7. Silakan 0218236543. Kita coba angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana ini? Ummu Hurairah di Keranggan. Baik, Ummu Hurairah, nah. Keranggan. Nah, Ummu Hurairah silakan langsung baca nomor 1, al-awwal. Tafadhali. Rakam awal. Nah. Araja'a abuka minal suqi. Sekali lagi, Ummu Hurairah. Araja'a abuka minal suqi. Naam, tarjim. Apakah bapakmu sudah kembali dari pasar? Nah, silakan. Jawab. Naam roja'a. Naam? Ya. Roja. Naam roja'a. Ya. Dia telah kembali. Dia telah kembali. Nah, di sini umum menggunakan kata jawaban naam. Nah, silakan teruskan. Ats-tsani. Ats-tsani. Naam. Ama roja'a. A-nya jangan dipanjangkan. A-nya jangan ama. Seperti itu. Ama gitu ya. Naam. Ama roja'a abuka minal suki. Naam. Bukankah bapakmu telah kembali dari pasar? Naam, sahih. Bala roja'a. Naam, bala roja'a. Terjemahkan. Ya, dia telah kembali. Naam, di sini umum menjawab dengan bala. Karena pertanyaannya Ama. Kalau tadi sebelumnya na'am, karena pertanyaannya A. Na'am. Jazakillah khair ya Ummu Hurairah. Syukran. Wa iyyaka, Ustaz. Wa iyyaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ummu Hurairah Asanti. Barakallahu fiik. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab latihan 7 ini masih dapat ataupun kami berikan kesempatan kembali melalui line telepon 0218236543. Kita coba angkat. Ya, halo. Baik, silakan. Halo. Ya, terputus. Untuk Anda pendengar maupun pemirsa roja dimanapun Anda berada, dapat pula bertanya seputar pembahasan bahasa Arab melalui SMS atau pesan singkat 0813177765443. Baik, untuk penelpon yang selanjutnya yang ingin menjawab, silakan dapat menghubungi kami. Dan sudah masuk, kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu siapa ini, di mana? Ummu Abdillah Solo. Masyaallah, Ummu Abdillah. Kaifa haluki ya Ummu Abdillah? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Barakallahu fiki. Tatik barakallah. Silakan Ummu. Mungkin sebelumnya dapat Ummu Abdillah dikecekkan terlebih dahulu ya, televisi ataupun radionya, agar tidak mengganggu. Sepertinya menggunakan televisi Ummu Abdillah sebenarnya. Ya, nah. Ya. Sudah Ummu? Baik. Ya, asalis. Silakan. Asalis. Naam. Azhabat Laila ila jamiati. Naam. Terjemahkan dulu. Naam dapat lain. Naam dapat Laila ila jamiati. Naam. Baik. Terjemahkan Umu, silakan. Dari awal terjemahkan. Apakah Laila telah pergi ke universitas? Nah, jawabannya? Ya, dia telah pergi. Kenapa Umu menggunakan naam di sini? Kenapa bukan bala? Karena pertanyaannya A. Pertanyaannya dengan A, naam. Apakah naam? Teruskan. Arabi? Arabi. Ama zahab. Zahabah akhuka ila riyad. Naam, ila riyadi. Amma zahabah akhuka ila riyadi. Naam. Bala zahabah akhi ila riyad. Naam, bala zahabah akhi ila riyadi. Naam, terjemahkan Umu. Bukankah saudaramu telah pergi ke riyad? Naam, jawabannya? Bala, ya. Saudaraku telah pergi ke Riyadh. Nah, di sini Umu sekarang menggunakan bala. Apa sebabnya? Am ada mal. Nah, soalnya dengan ama. Barakallahu fiik. Syukran ya Umma Abdillah. Syukran. Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fiik ya Umma Abdillah. Abdillah dari Solo. Insyaallah. Sepertinya itu yang penelpon terakhir yang bisa kita terima malam ini, Akhli Kirim. Taib, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Silakan, Ustaz Mahta, kita akan baca. Silakan, fadal. Baik, di antaranya ada beberapa SMS. Kita coba baca satu persatu, insya Allah. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada latihan yang ke-6 tadi, Ustaz, pada contoh terakhir, kenapa berbentuk muannas sih? Yang mana itu? Yang ke-6? Iya, latihan yang ke-6. Pertanyaannya bagaimana? Ya, kita baca sesuai dengan SMS yang telah masuk. Ustaz, pada latihan ke-6, pada contoh terakhir, kenapa berbentuk muannas? Demikian. Latihan ke-6 yang contoh terakhir yang roja'atu itu. Roja'atu minal madrasati li'annani maridatun. Begitu. Iya. Nah, karena roja'atu di sini artinya saya telah kembali. Dan saya di sini, ana di sini bisa dipergunakan untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Contoh, saya bicara misalnya raja'tu minal madrasati li'annani maridun. Saya kembali dari sekolah karena saya sakit. Tapi di sini saya menggunakan kata maridun di akhir. Dan raja'tu di sini yang saya gunakan sahih untuk laki-laki. Nah, begitu pula untuk perempuan. Nah, Fatimah misalnya mengatakan raja'tu, boleh tidak seperti itu? Fatimah mengatakan raja'tu. Boleh. Ana untuk laki-laki dan perempuan sama. Raja'tu minal madrasati, saya kembali dari sekolah. Perkataan Fatimah, li'annani maridatun, karena saya sakit. Maridatun di sini karena yang bicara perempuan, maka dia bilang maridatun. Nah, ini saya, jadi tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Baik laki-laki maupun perempuan bisa menggunakan kata kerja ini, raja'tu. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa yang berbicara perempuan. Yang berbicara perempuan. Nah, tidak jadi masalah. Nah, baik. Mungkin pertanyaan tadi menyangka bahwa ini hanya bisa dipakai untuk laki-laki saja. Nah, kita jelaskan tidak seperti itu. Nah, ya, pertanyaan yang lain, Ustaz, beliau menanyakan tadi disebutkan macam-macam makna ataupun arti ma, ya. Ustaz, ya, tolong diulang penjelasan tentang macam-macam makna ma dari Abu Fawaz Pasuruan. Ya, syukran Ah Fawaz, jazakallah khairan. Di sini ma yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya di awal-awal ketika kita menemukan jilid pertama di Durusul Lughah ini, kita temukan ma tapi untuk pertanyaan apa. Begitu pula di tempat lain kita temukan ma punya makna lain, di antaranya di sini adalah nafiyah, penafian, tidak. Tapi ma yang menunjukkan penafian ini biasanya tersebutkan sebelum al-fi'lul madhi, sebelum fi'il madhi. Adapun kalaupun seandainya kita gunakan al-fi'lul mudhari, maka kita gunakan la. Begitu pula ma terkadang bisa berarti al-mausulah, artinya alladhi, yang. Ma bisa juga berarti al-masdariyah. Banyak sekali makna-makna yang dikandung oleh ma ini. Dan kemungkinan-kemungkinan makna ini bisa diketahui mana yang dimaksud setelah dia masuk ke dalam kalimat sempurna. Setelah masuk ke dalam kalimat sempurna, baru antum bisa menentukan mana ma yang dimaksud. Contoh, mas muka, ada ma di situ. Ma, mas muka, apa sekarang artinya di sini? Apa artinya ma di sini? Mas muka? Apa? Rasul Khalik? Ma hada? Apa artinya ma hada? Apa ini? Sekarang jadi apa? Tapi ketika di sini, contohnya, la ma dhahabtu ila suq. Tidak, saya tidak pergi. Nah, di sini ma berubah maknanya menjadi tidak. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, kembali pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Dan pertanyaan ini mungkin sering sekali ditanyakan dan semisal mungkin dapat dijelaskan kembali, Ustaz. Saya masih bingung kenapa min Baghdad, Ustaz? Kenapa tidak Baghdadi? Nah, kebingungan ini disebabkan karena kita tidak melewati jilid 1 terlebih dahulu. Yang penanya langsung masuk ke jilid kedua, sehingga tidak paham kenapa Baghdad. Mohon nanti merojah. Baik. Antum download nanti rekaman-rekaman yang ada pada jilid 1 dan dengarkan pelajaran terakhir dari jilid pertama. Di situ ada penjelasan bahwa bab khusus yang dibahas di akhir-akhir jilid 1 adalah tentang kata-kata benda yang tidak boleh ditanwin. Nah, mohon maaf jika jawabannya agak panjang karena ini perlu. Ada beberapa kata-kata benda tertentu tidak boleh ditanwin. Itu dibahas di jilid pertama di bagian akhir. Kalau tidak pelajaran 21 atau 22 atau 23 sekitar situ. Di antara tanda kata-kata benda yang tidak boleh ditanwin misalnya adalah nama-nama non Arab. Nama-nama non Arab. Di antaranya contoh misalnya nama non Arab, nah beberapa nama-nama nabi misalnya Ibrahimu, Ismailu, ini nama-nama nabi yang non Arab. Adamu. Kemudian ada juga disebabkan karena misalnya dia isim muannats. Kata benda perempuan. Contoh kata Makkatu, kota Mekah, tidak boleh ditanwin Makkatu. Kemudian ada juga misalnya nama perempuan yang tidak boleh tanwin, contoh Fatimatu, Aisyatu dan seterusnya. Nah, kata-kata ini diantaranya Baghdad, Baghdadu tidak boleh ditanwin. Itu hukum yang pertama, dia tidak boleh ditanwin. Kemudian yang kedua, ketika dalam kondisi majrur, dalam kondisi di kasrah, dia majrur bukan dengan kasrah, tapi majrur dengan fathah. Sehingga min Baghdada, bukan min Baghdadi. Karena dia termasuk isim yang tidak boleh ditanwin. Maka selain dia tidak boleh ditanwin, kedua hukum kedua, dia tidak boleh majrur dengan kasrah. Dia majrur, tapi dengan fathah. Maka kita katakan min Baghdada. Nah, baik. Mudah-mudahan jelas insyaAllah. Masih ada pertanyaan, boleh kita bacakan kembali? Silakan, tepat. Ya. Pertanyaan yang mungkin agak keluar dari tema juga. Silah. Assalamualaikum Ustaz, ketika ada banyak mu'anas dan hanya ada satu mu'adhakar, kenapa tetap disandarkan dengan domir hum? Demikian pertanyaannya. Jazakumullah khair. Nah, karena jawabannya adalah karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Maka manakala ada pemirsa di sini, ada cuma ada satu ikhwan, sisanya akhwat, tetap kita katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kebiasaan kita, walaupun yang di depan kita adalah akhwat, tetap kita katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tentu tidak mengapa kalau antum di depan antum ada semuanya muslimat, maka antum katakan assalamualaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini perkataan yang asing bagi mereka bisa jadi, maka agar tidak menimbulkan fitnah kita katakan assalamualaikum. Tapi kalau ada satu muslim, ada laki-laki, kemudian sisanya perempuan semua misalnya, tetap kita menangkan yang satu ini, maka kita katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fik atas jawaban-jawaban yang diberikan, dan mungkin ini pertanyaan terakhir dan dapat disampaikan ikhtam. Mungkin ada satu pertanyaan kembali, Ustaz. Ya. Yang mungkin jawabannya dapat menjadi nasihat kita semua. Pertanyaan mengatakan, Ustaz, berapa lama kita bisa pandai berbahasa Arab? Demikian, Ustaz. Nah, ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di akhir pembelajaran kita pada malam ini, kita tutup dengan jawaban sebuah pertanyaan terkait dengan kapan kita dan berapa lama. Berapa lama kita selesai belajar bahasa Arab? Pertama, kita katakan bahwa tidak ada waktu yang bisa dibatasi kapan untuk selesai belajar bahasa Arab. Kalau antum ingin menginginkan bahasa Arab itu berarti makna yang luas. Kalau yang dimaksud oleh penanya bahasa Arab di sini ingin menguasai seluruh sisi-sisinya, maka kita katakan bisa jadi seumur hidup pun belum tentu kita bisa menguasai seluruhnya. Jika itu yang dimaksud. Tapi jika ingin yang dimaksud oleh penanya berapa lama kita bisa menguasai bahasa Arab misalnya untuk dapat memahami apa yang kita baca ketika kita membaca Al-Quran, atau dapat memahami apa yang kita baca ketika kita membaca hadis Nabi, atau kita dapat memahami apa yang kita baca ketika kita sholat, misalnya kita membaca doa-doa, zikir-zikir yang wajib dalam sholat, kapan kita bisa begitu, Ustaz? Jawabannya, insyaAllah kalau Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, insyaAllah tidak akan lama. Hanya saja permasalahan kita adalah karena kurangnya sabar. Permasalahan kita karena kurangnya sabar. Baru beberapa bulan atau baru setahun, baru dua tahun, baru tiga tahun, setelah itu ingin supaya kita bisa menguasai dengan segera ini dan itu. Kita katakan, kalau kita belajar sepekan sekali seperti ini, maka ini perlu kesabaran yang banyak. Pengalaman pribadi saya ketika belajar bahasa Arab ini, kita diminta untuk belajar sebelum kita masuk fakultas syariah waktu itu, di mana kita diminta untuk siap mengikuti pembelajaran dengan bahasa Arab. Kita diminta untuk mengikuti program bahasa Arab selama 3 tahun terlebih dahulu. Jadi semuanya total semua belajar kita untuk selesai S1 itu 7 tahun. 3 tahun kita belajar bahasa pengantar, kemudian 4 tahun kemudian baru masuk ke S1-nya, Fakultas Syariah waktu itu. Dan antum bisa bayangkan 3 tahun ini tiap hari, dari jam 7 sampai jam 12. Ini butuh berapa lama? 3 tahun. Ada program persiapan bahasa 2 tahun. Kemudian sepertinya tempat Lipia melihat sepertinya perlu ditambah 1 tahun lagi, maka ada program takmili 1 tahun. Setelah lewat 3 tahun itu baru kita bisa mengikuti pembelajaran di Fakultas Syariah dengan bahasa pengantar bahasa Arab. Itu 3 tahun dengan frekuensi belajar 5 kali sepekan dari jam 7 sampai jam 12 dengan metode pengantar bahasanya pun dengan bahasa Arab. Baru setelah 3 tahun kita baru mampu mengikuti pembelajaran di Fakultas Syariah yang menggunakan full bahasa Arab. Maka anda bisa bayangkan, ini 3 tahun dengan frekuensi 5 kali sepekan dari jam 7 sampai jam 12 siang. Sekarang antum belajar dulu Sulughatul Arabiyah sepekan sekali dengan frekuensi dari jam 8 atau jam 8 lewat sampai jam setengah 10. Maka perlu kesabaran. Nah, tidak usah kita tanyakan berapa lama Ustaz. Yang pasti terus jalan, terus ikhtiar, terus berusaha. Karena ini yang nanti yang Allah Subhanahu wa taala nilai adalah bukan hasil. Ya Allah Subhanahu wa taala nilai dari apa yang kita lakukan ini adalah usaha yang kita lakukan. Maka penting pertama untuk ikhlas. Karena tanpa ikhlas amal yang kita lakukan tidak akan bermakna. Kita semua tahu bahwa ikhlas adalah salah satu di antara faktor penentu diterimanya amal. Maka akan lebih bermaslahat kita memfokuskan ke ikhlas ini terlebih dahulu. Kita ikhlaskan niatan kita mempelajari bahasa Arab ini. Kita niatkan bahwa belajar bahasa Arab ini dalam rangka agar kita memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami apa yang kita baca dari zikir-zikir sholat yang kita baca, atau kita memahami buku-buku para ulama. Dengan begitu, insyaAllah, dengan ikhlas yang tadinya susah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Begitu pula yang tadinya bisa jadi butuh berapa tahun lamanya, mudah-mudahan dengan begitu Allah SWT akan berikan kepada kita kemudahan-kemudahan. Dan kalau kita ikhlas, insyaAllah semua rintangan-rintangan yang ada akan terasa ringan. Hambatan-hambatan yang ada akan terasa ringan jika kita ikhlas dari awal. Nah, ini kiranya yang lebih penting difokuskan terlebih dahulu, yaitu ikhlas dalam belajar kemudian bersabar. Nah, prosesnya tidak sebentar, tapi butuh waktu. Tapi insya Allah sekali lagi, manakala Allah SWT misalnya mewafatkan kita sebelum kita selesai kepada tujuan akhir belajar bahasa Arab ini, tetap insya Allah ikhtiar antum tidak akan terbuang begitu saja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada antum balasan yang baik, baik dunia maupun di akhirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan keikhlasan, diberikan kesabaran dan diberikan kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab ini. Kita tutup subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.